sane ati krungu kabar koe wes duwe kanthi sing eling tansah biyen karo janjine malah sapa sing arep ninggalke kurang apa paripasan gayo pulang talakoni opo koe